Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna 'ilman nafi'an, wa aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidzina wa lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sampai pada kaidah yang kelima dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Muslah, kaidah-kaidah yang berharga dalam memahami asma Allah dan sifat-sifatnya, karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Apa itu kaidah yang kelima? Bahwa asma'ullahi ta'ala tauqifiyatun. Nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Mencukupkan penentuannya dengan dalil. Itu makna tauqifiyah. Mencukupkan penentuan dengan nas, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. La majala lil aqli biha. Tidak ada kesempatan bagi akal untuk menentukan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala diberi nama dengan nama yang Allah taala tetapkan untuk dirinya. Tanpa membuat-buat nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada dalil, maka kita tetapkan. Kalau tidak ada dalil, maka kita tidak tetapkan. Contohnya apa? Seperti orang menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan penamaan Gusti. Allah taala disebut Gusti atau disebut Pangeran. Kalau itu diniatkan nama bagi Allah taala, yakini Allah Ta'ala di antara namanya adalah Gusti, tidak boleh. Allah tidak dinamakan dengan nama yang tidak Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Tapi kalau niatnya adalah al-ikhbar, memberitakan bahasnya Allah Ta'ala itu Gusti, maksudnya adalah Tuhan yang besar, yang mana Gusti itu adalah panggilan untuk orang yang besar, dan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, maka tidak ada bisa mengatakan haram. Kalau tujuannya adalah untuk mengkhabarkan pemberitaan, tidak diniatkan sebagai nama, tanpa menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Makhluk juga ada yang disebut Gusti, yaitu orang-orang besar dari kalangan bangsawan disebut Gusti, tanpa menyamakan dengan makhluk. Ya, bukan Gusti itu nama dia, bukan. Dia punya nama sendiri. Gusti siapa gitu. Ya. Bukan Gusti itu nama dia, bukan. Itu hanya sebutan saja, gelar. Memiliki nama tersendiri Gusti, kemudian namanya apa gitu. Ya, demikian ya, seorang menyebut Allah Ta'ala Gusti, maksudnya apa? Kalau dikatakan Gusti itu adalah nama Allah, maka salah, tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud dengan Gusti itu adalah sebutan, yang tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu bukan diberi nama Gusti, hanya sebutan saja, menyebutnya Allah, kemudian Gusti Allah, kan Gusti Allah, Gusti bukan nama Allah, namanya adalah Allah. Nama yang kita maksud adalah Allah, Gusti Allah. Ya, berarti Gusti bukan nama, hanya sebutan, ya, gelar untuk sesuatu yang besar tanpa menyamakan dengan makhluk. Maka yang demikian ini kita tidak bisa mengatakan haram. Ya, Allah alam bisa, walaupun yang afdal adalah meninggalkan kalimat yang menyebabkan perselisihan, yang menyebabkan satu dengan yang lainnya berdebat, ya, yang seperti itu lebih baiknya ditinggalkan. Walaupun kita katakan nggak bisa kita mengatakan haram. Kita kembali kepada pembahasan asmaullah adalah tauqifiyah. Tauqifiyah penetapannya harus dengan dalil sehingga tidak ada kesempatan, peluang bagi akal untuk menetapkan nama. Wa'ala hadha, karena itu saya jibul wukuf, wajib untuk mencukup fiha dalam menetapkan nama-nama Allah, ala ma ja'a bihi al-kitabu was-sunnatu. Penetapannya harus mencukupkan dengan apa yang telah datang di dalam kitab dan as-sunnah. Fala yuzadu fiha, maka nama-nama Allah Ta'ala tidaklah ditambah dengan nama-nama yang Allah Ta'ala sendiri tidak menetapkannya, tidak ditambah. Apabila seseorang menambah nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Wala yunqasu, dan nama Allah tidak dikurangi, yaitu apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan diingkari. Ya, mengingkari salah satu dari nama Allah atau sebagian dari nama Allah berarti apa? Mengurangi asmaullah. Maka mengurangi ini termasuk apa? Ingkar. Ya, penentangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Oleh karena itu yang wajib fa yajibu li'annal aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala minal asma. Kenapa kita harus mencukupkan dengan dalil tanpa menambah dan tanpa mengurangi? Alasannya yang pertama adalah karena akal. Sampai pada derajat setinggi apapun akal tersebut, walaupun dia cerdas, walaupun dia pandai, sepandai apapun akal manusia, maka dia tidak mungkin bisa mengetahui nama-nama yang pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui mana di antara nama-nama yang cocok untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akalnya. Ya, selain dari apa yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia ingin menambah nama untuk Allah dari akalnya, sepandai apapun dia tidak akan mungkin mampu memberi nama yang cocok, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang pertama. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanaka la uhsi sana'an 'alaika. Maha suci Engkau ya Rabb, aku tidak bisa menghitung pujian-pujian untukmu, ya. Menyebut Allah dengan namanya, menyebut nama bagi Allah taala itu termasuk apa? Bagian dari pujian. Aku tidak bisa menyebut-nyebut lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat tidak menambah-nambah. Sudah apa yang diketahui dari wahyu yaitu sudah cukup. Adapun setelah itu aku tidak bisa menyebut lagi pujian untukmu ya Rabb. Anta, Engkau adalah kama asnaita ala nafsik. Engkau adalah sebagaimana Engkau telah memuji terhadap dirimu sendiri. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama apa saja yang Allah taala miliki kita serahkan kepada Allah. Kita tidak mungkin membuat-buat nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang wajib apa? Yang wajib adalah mencukupkan penetapan nama-nama bagi Allah taala dengan nas dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita tidak menambah, tidak mengurangi, karena menambah itu merupakan berkata tentang Allah tanpa adanya ilmu. Menambah dan mengurangi itu berkata tentang Allah tanpa adanya ilmu, dan ini haram. Allah Ta'ala mengharamkan dalam surat Al-A'raf ayat 33, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan. Yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal isma. Dan Rabbku mengharamkan perbuatan dosa. Wal baghiyah. Dan kezaliman. Bi ghairil haqqi. Tanpa alasan yang benar. Wa an tusyriku billah, dan Rabbku mengharamkan untuk kalian melakukan kesyirikan kepadanya. Ma lam yunazzil bi sultana, yang Allah taala tidak menurunkan bukti atas kesyirikan tersebut. Alasan yang membenarkan atas kesyirikan tersebut. Kemudian apa? Yang terakhir, Allah taala Rabbku mengharamkan wa an taqulu, kalian berucap berkata ala Allah atas nama Allah taala ma la ta'lamun, dengan sesuatu yang kalian tidak ketahui. Berkata tentang Allah dengan sesuatu yang kita tidak tahu tanpa adanya ilmu itu apa? Haram. Menambah atau mengurangi itu berucap berkata tentang Allah taala tanpa adanya ilmu, dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan demikian juga alasan yang ketiga disebutkan oleh Syekh Muslimin rahimallahu taala, memberi nama untuk Allah dengan nama yang Allah tidak tetapkan, mengingkari nama yang Allah taala telah tetapkan itu termasuk kelancangan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Syekh menyebutkan perumpamaan yang Allah taala memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Kata beliau, "Apa pendapatmu? Bagaimana kiranya seandainya ada orang memberi nama untukmu dengan nama yang engkau tidak menetapkan nama itu untuk dirimu?" Atau dia mengingkari namamu, padahal namanya demikian. Kemudian orang lain bilang tidak. Lalu kira-kira bagaimana? Apa yang engkau rasakan? Maka engkau akan mengatakan orang ini sudah lancang. Orang ini sudah berani menginjak-injak harga diri dan sebagainya. Maka barakallahu fikum, demikian Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Allah Azza wa Jalla, apabila seseorang menambah-nambah nama yang Allah Ta'ala tidak tetapkan, apabila seseorang mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya, maka dia telah lancang terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bertentangan dengan apa? Ta'zim, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan hak kita untuk memberi nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu haknya Allah Ta'ala sendiri. Ya, dan itu termasuk apa? Su'ul adab, jeleknya adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillah selesai dari kaidah yang kelima. Kemudian kita masuk pada kaidah yang keenam. Asma'ullahi ghairu bi'adadin mu'ayyanin. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ya, berapa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah alam. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kita tidak bisa membatasi. Apakah 99? Ya, insyaallah penjelasannya akan kita sampaikan nanti. Ya, yang pertama kita harus tahu dalam kaidah yang keenam ini bahwa nama Allah Ta'ala itu tidak dibatasi dengan jumlah, dengan hitungan berapa. Apa dalilnya bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi dengan bilangan? Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil haditsil masyhur. Dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang masyhur, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku meminta kepada engkau dengan seluruh nama yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, yang engkau telah memberi nama pada dirimu. Au anzaltahu, atau engkau telah turunkan nama itu, fi kitabik, di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang telah engkau ajarkan nama itu kepada seseorang dari hambamu, dari makhlukmu. Au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang telah engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ya. Aku meminta kepada engkau ya Rabb dengan seluruh namamu. Nama yang engkau telah tetapkan untuk dirimu, yang telah engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu, dan engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Ya. Mana syahidnya? Yang terakhir. Awistaksarta. Atau nama yang engkau simpan di ilmu ghaib yang tidak ada tahu kecuali Allah. Ya. Yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ilmu ghaib, ya siapa yang bisa mengkira-kira berapa? Tidak ada yang bisa mengetahui. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengetahui berapa jumlah ilmu, berapa jumlah nama-nama yang Allah Ta'ala telah simpan di ilmu ghaib. Tidak mungkin ada orang yang tahu. Nabi pun tidak tahu. Malaikat pun, malaikat Jibril pun tidak tahu nama-nama Allah yang Allah Ta'ala rahasiakan di ilmu ghaib. Ya. Oleh karena itu, nama-nama Allah Ta'ala itu tidak dibatasi berapa jumlahnya. Allah Ta'ala sendiri yang tahu. Masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila kita tahu bahwa nama-nama Allah Ta'ala tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, bagaimana dengan hadis Nabi SAW muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, yang jelas sahih. Rasulullah Allah Taala, rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Lillahi 99 isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan. 100 dikurangi 1, yaitu 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia masuk ke dalam jannah. Ya. Barang siapa yang menghafalnya, ihsa. Apa makna ihsa? Ihsa artinya menghafal sekaligus mengamalkan. Ya. Mengamalkan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerti nama Allah taala harusnya bagaimana? Nah, itu mengamalkan. Ya, ya. Yang insyaallah taala pembahasan Asmaul Husna, makna-makna dan juga konsekuensi kita akhirkan setelah pembahasan kitab ini selesai. Karena panjang. Kita sebutkan contoh. Kalau tahu Allah Subhanahu wa taala Sami'un. Allah taala Maha mendengar. Mendengar seluruh suara. Baik itu suara hati maupun suara lisan. Allah tahu. Mendengar semua suara. Bahkan suara tasbihnya benda mati Allah taala mendengar. Bagaimana konsekuensinya kalau kita tahu Allah Ta'ala Sami'un mendengar? Maka kita menjaga lisan, menjaga niat di dalam hati. Jangan sampai hati ini berbicara, jangan sampai lisan ini berbicara sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Basirun, Maha melihat, apa konsekuensinya? Janganlah kita melakukan perbuatan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, jangan sampai Allah taala melihat kita dalam keadaan kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Mengamalkan konsekuensi dari asma Allah. Kalau tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Yang menciptakan, yang memiliki dan menguasai dan mengatur seluruh alam. Kalau kita tahu Allah Ta'ala itu adalah Rabb, apa konsekuensinya? Maka kita harus beribadah hanya kepada Allah. Karena selain Allah itu bukan Rabb. Rabb di alam ini hanya satu. Kalau tahu Allah Ta'ala adalah satu-satunya Rabb, maka konsekuensinya bagaimana? Mentauhidkan Allah Ta'ala dalam semua ibadah, tidak melakukan kesyirikan. Kalau tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka kepada siapa kita berharap kasih sayang? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makhluk hanyalah sebab. Adapun rahmat itu datangnya dari Allah. Kalau tahu Allah Subhanahu wa taala Karim, Maha Pemurah, maka kepada siapa kita berharap rezeki? Kepada Allah yang pemurah. Ya. Dan sebagainya. Ini di antara contoh. Mengetahui hafal nama Allah Subhanahu wa taala sekaligus apa? Mengamalkan konsekuensi dari nama Allah Ta'ala tersebut. Tidak hanya sekedar hafal saja. Nah itu dijamin apa? Dakhalal jannah. Sekarang siapa yang hafal sekaligus mengamalkan 99 nama tersebut, maka dia masuk ke dalam jannah. Ya. Di sini dibahas oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala masalah apakah ada pertentangan antara kaidah bahasanya nama Allah Ta'ala tidak dibatasi dengan jumlah dengan hadis yang muttafaq alaih bahwa Allah memiliki 99 nama. Ya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bertolak belakang. Kalau kita katakan ini bertentangan, maka pemahaman kita yang salah. Pemahaman kita yang salah paham. Ya, maka kita butuh untuk memahami bagaimana para ulama menjelaskan. Kita butuh untuk melihat bagaimana para ulama menjelaskan. Ya, maka dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala bahwa dalam hadis ini inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman itu bukanlah batasan. Itu bukanlah batasan. Akan tetapi 99 itu adalah balasan bagi orang yang menghafal sekaligus mengamalkannya. Kelengkapan hadis apa? Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafal dan mengamalkannya, ini maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ya. Man ahsaha dakhala jannah ini bukan kalimat tersendiri, bukan. Ini kelengkapan, kelanjutan dari inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asaha dakhal jannah. Berarti 99 nama disebutkan di dalam hadis ini, 99 nama itu adalah bilangan 99 untuk janji untuk orang yang menghafalnya sekaligus mengamalkannya. Maka dia dijamin masuk ke dalam jannah. Walaupun dalam Al-Quran dan Sunnah bukan 99, ya lebih daripada itu. Ya, bukan 99. Ya, lebih daripada itu. Bagaimana para ulama berijtihad merangkum, meringkaskan untuk kita, memudahkan untuk kita untuk menghafal Asmaul Husna tersebut yang 99 yang dijanjikan untuk masuk ke dalam jannah bagi yang menghafal dan mengamalkannya. Ya, walaupun dalam Al-Quran dan Sunnah bukan jumlahnya bukan 99, lebih daripada itu. Dan selain dari yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu pun masih ada lagi yang Allah Ta'ala simpan, Allah rahasiakan di ilmu ghaib, yang tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Berarti bagaimana kaidahnya, kesimpulannya? Kesimpulannya adalah nama Allah Ta'ala tidak dibatasi dengan jumlah, tidak dibatasi dengan bilangan 99, tidak. Bagaimana dengan hadis Allah memiliki nama 99? 99 itu janji dari Allah bagi orang yang menghafal dan mengamalkannya. Janji akan dimasukkan ke dalam jannah. Tidak menutup kemungkinan Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang lainnya selain dari 99 ini. Ya, Asy-Syaikh rahimahullah Ta'ala menyebutkan contoh. Ya. Contoh. Misalnya seseorang mengatakan indi mi'atu dirhamin a'dadtuha lis-shadaqah. Aku memiliki 100 dirham yang aku siapkan untuk sedekah. Ya. Aku memiliki 100 dirham yang aku siapkan untuk sedekah. Maka masalahnya adalah apakah dia memiliki dirham-dirham yang lainnya? Apakah dia memiliki lebih dari 100 dirham? Mungkin bisa jadi dia memiliki banyak, lebih dari 100 dirham yang 200 untuk keperluan ini, yang 50 untuk ini ataupun yang 100 ini siapkan untuk sedekah. Ya. Dalam keadaan dia memiliki dirham yang lainnya untuk keperluan yang lain. Ya, demikian juga dalam hadis ini Allah Ta'ala menjanjikan untuk masukkan dalam jannah. Bagi siapa? Bagi yang menghafal 99 nama sekaligus mengamalkannya. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang lainnya. Ya, selain dari 99, karena 99 ini adalah dijanjikan bagi mereka-mereka, 99 nama ini adalah batasan bagi mereka-mereka yang menghafal dan mengamalkannya, dijanjikan untuk masuk ke dalam jannah. Menunjukkan apa? Bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang lainnya selain dari 99 tersebut. Demikian juga contoh yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah Ta'ala. Indi saubani a'dattuha a'dattuhuma lil jum'ah. Aku memiliki dua baju yang aku siapkan, dua baju tersebut untuk sholat Jumat. Apakah dia memiliki dua baju saja? Jawabnya apa? Tidak. Memiliki baju-baju yang lainnya, tapi yang dua ini disiapkan untuk sholat Jumat, khusus untuk sholat Jumat. Ya, sama saja dengan nama Allah Subhanahu wa taala, 99 ini, 99 nama ini itu di khususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menghafal dan mengamalkannya, dijanjikan untuk masuk ke dalam jannah. Ya, jelas ya? Ya, berarti apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak yang tidak dibatasi dengan jumlah. Kemudian kita lanjutkan tentang 99 nama tadi. Kata Syekh rahimahullah Ta'ala, walam yasihha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhil asma'i. Wal hadis al-marwiyu anhu fi ta'yinha dha'ifun. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penetapan nama-nama yang 99 ini. Ya, 99 nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Itu apa saja penentuannya? Detailnya, rincinya apa dari pertama, kedua sampai 99? Nah, adapun menetapkan 99 nama ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sahih. Ya. Dan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penetapan 99 nama itu derajatnya dhaif. Ya, derajatnya dhaif, seperti yang kita tahu di sampul-sampul Al-Qur'an di situ ada Asmaul Husna. Ya, sampul Al-Quran dari awal sampai akhir. Nah, itu penetapannya kalau dikatakan hadis, maka hadisnya tidak sahih. Ya. Yang benar itu adalah ijtihad. Ijtihadnya para a'immah, ijtihadnya seorang alim, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengatakan dari Nabi, maka hadisnya tidak sahih. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fil fatawa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, ta'yinuha laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadis. Kata Syekhul Islam, penetapan nama-nama Asmaul Husna 99 bukanlah dari perkataan Nabi. Ya, bukan dari kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bittifaqi dengan kesepakatan ahli ma'rifah. Orang-orang yang benar-benar tahu bi hadisihi terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul hadis dengan bersepakat bahasanya penentuan nama-nama itu bukanlah dari kalamnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau peneliti, ya beliau meneliti kalam ulama yang banyak, ya beliau mengerti tentang para rawi perwat ahlul hadis, beliau faham. Ya, kita percaya terhadap beliau kalau beliau mengatakan dengan kesepakatan, ya kita percaya karena beliau memang ahlinya dalam hal ini, dalam menukil pendapat-pendapat para ulama. Ya, beliau mengatakan dengan kesepakatan, ya kita percaya bahasanya ahlul hadis mereka bersepakat bahasanya penetapan Asmaul Husna itu bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu dalam penyebutan Asmaul Husna, ya, di yaitu penetapannya yang dikatakan hadis yang sebenarnya itu dhaif, oleh karena itu tidak didapati di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya itu adalah nama tapi tidak dimasukkan. Ya berarti itu bukan dari kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalimat Rabb, nama Allah taala Rabb enggak ada, enggak ditemukan di situ Rabb. Padahal Rabb itu adalah nama Allah tapi tidak dimasukkan. Ya, di sana ada nama Allah taala Asy-Syafi. Ya, di dalam hadis yang dhaif itu tidak ada penyebutan nama Allah Ta'ala Asy-Syafi. Ya, itu berarti apa? Bukan dari kalam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa sebab dhaifnya hadis tersebut? Karena tafarrada, karena Al-Walid bin Muslim dia bersendirian. Dalam menyebutkan penetapan nama-nama ini. Padahal para rawi-rawi yang lainnya tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan rincian. Al-Walid bin Muslim meriwayatkan hadis, "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala jannah." Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafal dan mengamalkannya maka dia masuk ke dalam jannah. Ya. Kemudian setelah itu Al-Walid bin Muslim dia menyebutkan rincian apa saja Asmaul Husna dari awal sampai 99. Maka kita katakan yang benar bahwa hadis inna lillahi 99 ini jelas sahih. Muttafaqun alaih. Tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim enggak menyebutkan rincian nama dari awal sampai 99, tidak ada penyebutan. Hanya man ahsaha dakhala jannah, sudah. Sampai di situ saja. Adapun dalam riwayat Al-Walid bin Muslim menyebutkan rinciannya. Nama-nama dari awal sampai akhir. Ya. Ya kenapa ini hadis ini dhaif? Ya karena Al-Walid bin Muslim dia derajatnya adalah mudallis. Rawi mudallis harusnya dhaif. Dia meriwayatkan dengan an dengan sighah, dengan kata an. Ya. Mudallis itu apa? Nah, ini agak melebar sedikit. Mudallis itu adalah rawi yang dia mendengar, dia belajar kepada syekhnya, mendengar hadis dari syekhnya. Akan tetapi dia dikatakan mudallis karena apa? Karena ketahuan. Dia sebenarnya mendengar hadis dari temannya, bukan dari syekh. Dia mendengar hadis, bisa ada kalanya dia mendengar secara langsung dari syekh, dan ada kalanya dia mendengar hadis ini dari temannya, dan temannya ini dari syekh. Ya. Tapi dia ketika meriwayatkan, langsung dia mengatakan an anis syekh, mengatakan dari syekh tanpa menyebutkan perantara. Perantara yaitu temannya. Maka dia dikatakan apa? Mudallis. Ya, mudallis kalau meriwayatkan dengan an, hadisnya ditolak, tidak diterima. Apakah itu dusta? Ya, tidak dusta, tapi tidak diterima karena meragukan. Ya, kan dari syekh. Ya, memang dari syekh, tapi dengan perantara ataukah tidak? Kan gitu, harus disebutkan perantaranya. Perantara siapa? Kalau dia meriwayatkan haddatsana atau akhbarana dengan menyebut telah menceritakan kepada kami, memberitakan kepada kami, itu berarti benar-benar dia mendapatkan hadis itu dari syekh. Tapi kalau an, itu tidak diterima karena dia derajatnya adalah mudallis. Karena meriwayatkan dari temannya, dari syekhnya, terus kemudian dikatakan dari syekh. Ya, kenapa rawi mudallis tidak diterima? Ya, karena dalam hadis itu harus diketahui seluruh rawi-rawi derajatnya itu bagaimana, siqah ataukah dhaif. Kalau siqah diterima, kalau ada satu saja rawi yang dhaif maka tidak diterima. Sedangkan rawi mudallis, yang rawi yang dia jatuhkan, yang dia tutupi, dia katakan dari syekh padahal dia meriwayatkan dengan perantara, perantara temannya, tapi dia katakan dari syekh. Nah, kemudian yang dia jatuhkan ini derajatnya bagaimana, siqah atau dhaif, tidak diketahui. Oleh karena itu rawi mudallis dia tidak diterima hadisnya. Iya. Maka ini enam penyebutan rincian dari Asmaul Husna itu dari Al-Walid bin Muslim, yang dia itu rawi mudallis, maka tidak diterima. Ya, tidak diterima khabarnya karena dia meriwayatkan dari syekhnya dengan sighah, dengan ucapan an dari. Yang benar apa? Yang benar itu bukan hadis dari Nabi, akan tapi ijtihadnya syekhnya. Ya, bukan dari Rasulullah, bukan dari kalamnya Rasulullah, itu adalah ijtihadnya Syekh Walid bin Muslim. Ya, penetapan dari syekhnya. Ya, wallahu alam bisawab. Fadhalatan dulu. Baik, oleh karena itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, innal walida dzakaraha an ba'di syuyukhihi syamiyyin kama jaa'a mufassiran min ba'di turuki hadithihi. Sesungguhnya Al-Walid bin Muslim menyebutkan nama-nama Asma'ul Husna itu dari sebagian syekh-syekhnya dari Syam. Sebagaimana yang demikian ini diketahui penjelasannya di sebagian jalannya hadis, di sebagian jalan hadis. Ya, ya. Yani Al-Walid bin Muslim, dia bersendirian. Terus kemudian yang meriwayatkan dari Al-Walid bin Muslim itu banyak. Tapi di Tobah Qodiyah, tingkatan dia, dia itu sendirian. Tidak ada yang lain. Yang lainnya meriwayatkan innalillahi 99 isman man ahsah dakhala jannah, sudah sampai di situ. Nah, kemudian Al-Walid bin Muslim dia bersendirian menyebutkan Asmaul Husna dari awal sampai akhir. Ya, terus kemudian meriwayatkan dari dia banyak jalan. Sehingga dari jalan-jalan yang kembali kepada Al-Walid bin Muslim ini diketahui bahwa Al-Walid bin Muslim ini dia mengambil dari sebagian syekhnya di Asy-Syam. Ya. Mengambil dari syekh-syekhnya dari Asy-Syam, dari Syam. Ya, jelas ya? Sehingga dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, laisatil illatu 'inda syaikhaini Al-Bukhari wa Muslim. Laisatil illatu 'inda syaikhain tafarrad al-walid faqat, bal ikhtilafu fihi wal idrab wa tadlisu wa ihtimalul idraj. Bukanlah penyakit hadis yaitu penyebutan nama-nama Allah dari awal sampai akhir, bukanlah penyakitnya ada pada syaikhain al-Imam Bukhari dan Muslim. Tidak. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sampai dakhal jannah saja. Ilahnya bukan di situ. Kalau sampai man ahsah dakhal jannah, sahih, jelas. Adapun setelahnya, itu ada pada persendiriannya Al-Walid bin Muslim. Bahkan adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan yaitu ternyata yang lainnya menetapkan Asmaul Husna tidak sama dengan Al-Walid bin Muslim. Sehingga goncang. Wal-Irtirab goncang. Ya, tidak ada kesamaan, tidak ada kesepakatan. Asmaul Husna itu apa saja itu tidak ada kesepakatan. Bahkan berbeda-beda dalam penetapannya. Dan tadlisnya dia, ilahnya itu juga ada pada tadlisnya dia. Dia rawi yang mudallis. Wahtimalul idraj, dan kemungkinan. Ya, kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan kemungkinan, kalau Syekhul Islam mengatakan pasti. Pasti itu adalah idraj. Idraj itu apa? Memasukkan perkataan rawi hadis, memasukkan perkataan rawi di dalam hadis yang itu dipahami seolah-olah hadis, itu namanya idraj. Memasukkan perkataan yang bukan dari perkataan Rasulullah dan mengesankan itu adalah hadis. Mengesankan itu adalah kelengkapan dari hadis. Kemungkinan itu adalah mudraj, yaitu disisipkan ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sehingga dari sini alhasil kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa tidak ada penetapan secara pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja Asmaul Husna tersebut. Ya. Yang perlu kita ketahui bahasanya itu semuanya adalah apa? Ijtihad. Ijtihadnya para ulama. Ya. Sehingga di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, walamma lam yasiha ta'yinuha 'anil nabi ikhtalafa as-salafu fihi. Wa ruya 'anhum fi dzalika anwa'un. Ya. Dan tatkala tidak sahih penetapannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para salaf berselisih, berbeda pendapat dalam penentuan Asmaul Husna, tidak ada kesamaan. Ya, masing-masing ijtihad, berijtihad. Dan telah diriwayatkan dari para salaf bermacam-macam. Ya, bermacam-macam penetapan Asmaul Husna. Ya. Ya, karena kalau ada penetapannya dari Rasulullah, Rasulullah telah menetapkan Asmaul Husna dari awal sampai akhir, ya sudah selesai urusannya. Maka tidak boleh adanya ijtihad. Tapi masalahnya apa? Rasulullah tidak menetapkan. Rasulullah tidak menyebutkan. Sehingga para ulama berijtihad, sehingga diriwayatkan dari para salaf berbagai macam pendapat-pendapat penentuan Asmaul Husna. Di antaranya yang diriwayatkan dari Al-Walid Ibn Muslim. ya, yang masyhur di Al-Quran, yang tertulis di sampul-sampul, itu perlu diketahui itu bukan hadis Nabi, itu adalah ijtihad dari sebagian syekhnya Al-Walid bin Muslim. Sehingga di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala berijtihad juga. Beliau berijtihad di dalam kitab ini memudahkan kita untuk menetapkan Asmaul Husna. Apa saja Asmaul Husna? Beliau membantu kita untuk menentukan nama-nama Allah Ta'ala, tentunya didasarkan dengan dalil. Dari awal sampai akhir didasarkan dengan dalil. Qad jama'tu, dan sungguh aku telah mengumpulkan 99 isman, 99 nama, mimma zaharali, dari apa yang telah tampak bagiku, min kitabillah, dari kitabullah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kitabullah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Asy-Syaikh rahimahullah taala memudahkan untuk kita untuk menentukan sekaligus menghafalkan supaya kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, man ahsaha dakhalal jannah. Bagaimana kita menghafalnya kalau kita tidak tahu penetapannya? Ya, mestinya kita harus tahu penetapannya, apa saja Asmaul Husna. Nah, ini dibantu oleh Syekh rahimahullah taala dalam menetapkan nama-nama Allah taala dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, di sini Syekh menyebutkan 99 nama dari Al-Qur'an, Allah Al-Ahad Al-Ala Al-Akram ila akhirih sampai 81. Ini kalau disebutkan panjang ya. Insyaallah akan kita bahas masing-masingnya setelah pembahasan kitab ini selesai. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dari masing-masing nama. Kemudian beliau menyebutkan di antara nama Allah Ta'ala dari sunnah, Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayi, Ar-Rabb, Ar-Rafiq, As-Subuh, As-Sayyid, As-Syafi, At-Tayyib, Al-Qabid, Al-Basid, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Mannan, Al-Witru. Al-Witru ini yang ke-99. Ya. Ya. Nama-nama ini, 99 ini dibaca oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala di hadapan Syekh bin Baz rahimahullah. Dan Syekh bin Baz tidak mengingkari satupun dari nama-nama yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan kesepakatan antara dua Syekh tersebut. Maka di sini yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah ijtihadnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala bitatabbu', dengan penelitian terhadap adillah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu ijtihad, berarti apa? Berarti tidak mesti sama dengan yang lain. Ya, bisa jadi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan nama, tapi alim yang lainnya yang berijtihad juga tidak menyebutkannya. Bisa jadi alim yang lain menyebutkan sebagian nama, tapi itu tidak disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Bisa jadi berbeda. Ya, karena apa? Syekh berijtihad dan juga yang lainnya juga berijtihad. Memudahkan kita, kita mau pilih yang mana? Mau yang dipilihkan Syekh? Boleh. Mau yang dipilihkan yang di Al-Quran, itu juga boleh. Karena apa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa innal asma al-waridata fil Quran wa sunnah aksar min 99 isman. Karena nama-nama yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih dari 99. Sehingga tidak menutup kemungkinan antara mujtahid yang satu dengan yang lainnya berbeda. Karena nama Allah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu lebih dari 99. Karena padahal yang disebutkan adalah masing-masing berijtihad 99. Yang lainnya juga berijtihad menyebutkan 99. Dan nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah lebih dari 99. Sehingga Bagaimana sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dalam penetapan. Ya. Sehingga tidak mesti kalau nama tidak disebut, nama Allah tidak disebutkan dalam Qawaidul Mustalah, berarti salah. Ya enggak. Ya, karena nama Allah Ta'ala itu lebih dari 99. Kalau kita mau menghafalkan, ya kita tidak mengapa menghafalkan dari ijtihadnya Syekh Ibnu Utsaimin, atau mau menghafalkan dari ijtihad yang lainnya tidak mengapa. Ya, karena apa? Karena nama Allah Ta'ala tidak yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tidak hanya 99, bahkan lebih daripada itu, sehingga terjadi perbedaan antara mujtahid dengan yang lainnya, dengan mujtahid yang lain. Ya. Ya. Seperti Al-Hadi. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin tidak menyebutkan Al-Hadi di dalam kitab ini. Ada yang bernama Abdul Hadi. Ya. Apakah kemudian Al-Hadi bukan Asma'ul Husna, harus dirubah? Ya enggak. Ya, karena apa? Karena bisa itu juga nama Allah Ta'ala tapi tidak disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya. Ya, tidak disebutkan. Al-Baqi, Abdul Baqi. Ya, tidak disebutkan di sini. Apakah berarti bukan nama Allah? Itu nama Allah. Ya. Ya, karena Syekh Rahimahullah Ta'ala menyebutkan hanya 99 saja. Kalau mau digali lebih daripada itu, ya bukan 99. Ya. Lebih dari itu, 100-an lebih. Ya, di sini para ulama berijtihad 99 tujuannya apa? Memudahkan bagi mereka yang mau menghafal dan mau mengamalkannya supaya mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam jannah. Ya. Adapun nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah lebih daripada itu, sehingga terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Wallahualam bisawab. Ya. Ini yang kita sampaikan dari pelajaran malam hari ini. Jelas ya, ada iskal? Fadal. Ya menyebutkan, tapi untuk menulis, untuk menyebutkan lengkap 99 itu wallahualam. Kalau di sini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan diriatkan dari para salaf bermacam-macam pendapat. Ya para salaf di sini apakah sahabat, tabiin ataukah atba'ut tabiin, wallahualam enggak tahu. Ya, wallahualam. Ya. Ya dari para salaf. Ya, wallahualam. Hanya begitu saja. Global. Iya, wallahualam tidak tahu. Adapun kitab yang masyhur yang sampai kepada kita ya ini Al-Qawaidul Mustalah. Adapun yang lainnya wallahualam apakah ada ataukah tidak. Ini ya. Wafakallahu jami'a limahwardha walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.